Walil hakim an Abi Sa'id marfu'an idza ja'a ahaduhum syaitan faqala innaka ahdatta falyaqul kadzabta akhraja Ibn Hibban bilaf falyaqul fi nafsih. Dan dalam riwayat hakim dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu', apabila salah seorang di antara kalian didatangi oleh syaitan, faqala, maka syaitan mengatakan, innaka ahdatta, sungguhnya kamu telah batal wudunya, batal sholatnya, hadas. Faliyakul, hendaknya dia menjawab, mengatakan kepada syaitan tersebut, kadzabta, kamu dusta. Di dalam lafaz atau riwayat yang lain, falyaqul fi nafsih, dia mengucapkan di dalam hatinya, artinya enggak keras ya, tidak dia ucapkan secara keras, tidak, dalam hatinya, dalam bisikan syaitan yang mengganggu. Innaka ahdatta falyaqul kadzabta yahtamal an yaqulahu lafdhan aw fi nafsihi lakin qawla akhraj Ibn Hibban falyaqul fi nafsihi. Nah, dia mengucapkan kadzabta itu pada jiwanya sendiri, artinya tidak dikeraskan suaranya karena sedang dalam keadaan salat. Bayanat annal murad al-akhir min waqad ruya hadith al-hakim biziyadatin ba'da qawli kadzabta, diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan tambahan setelah kalimat kadzabta ada tambahan illa man wajada rihan aw sami'a sautan bi udhuni, kecuali dia mendapatkan bau atau mendengar suara dengan telinganya, itu buang angin. Waqad taqaddama ma tufidu hadhihi al-ahadith wa la dhamma al-musannif hadhihi al-riwayat ila hadith Abi Hurairah alladhi qaddama wa ashara ila huna la kana aula bi ahsan tartib kama arafta. Kata Imam Sanani rahimahullah, duhai kiranya al-musannif, siapa musannif di sini? Ibnu Hajar rahimahullah, duhai kiranya Ibnu Hajar menggabungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya dengan hadis Abu Hurairah, digabungkan jadi satu ya, sehingga tidak bercecer-cecer, sini lengkap, sana lengkap, kan gitu. Nah, kalau digabungkan maka lebih bagus lagi penyusunannya. Nah, وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا الصلاة وما يتعلق بها. Hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya syaitan semangat untuk merusak ibadahnya bani Adam. Ya, jangan dikira santai-santai aja. Jangan, setiap hari, setiap detik mah syaitan selalu mencari jalan supaya merusak anak Adam di dalam ibadahnya, terkhusus masalah sholat atau yang berkaitan dengan sholat. Wa annahu la yatihim ghaliban illa min babit tashkik fi taharah. Dan sungguh syaitan tidak akan menggoda atau mendatangi bani Adam secara umum kecuali dari jalan atau dari celah tashkik, memberikan keraguan, artinya supaya bani Adam, anak keturunan Adam, ragu, ini sholat enggak, batal enggak, diberikan keraguan, atau dengan ucapannya juga, taratan bil fi'il, atau dengan perbuatan juga, sehingga menjadi menyimpang oleh azbillah. Wa min huna na'rif anna ahla al-waswas fi taharat imtathal ma fa'alu wa qalahu. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang selalu was-was, ya, orang-orang yang selalu was-was ini berbahaya, ya, mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan, ya, yang dilakukan oleh syaitan, berarti berhasil. Dan ini butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan di dalam mengobati sakit tersebut. Dan ini banyak, ya, orang-orang yang seperti ini ada banyak, tidak sedikit ada. Ragu, sholat ragu, takbir ragu, ini ragu, semua ragu. Ini enggak selesai-selesai ibadahnya. Ini baru sholat, belum yang lain, misalnya zakat, mengeluarin zakat ragu, miskin enggak. Ah, belum dari yang lain, misalkan berbuat baik ragu lagi. Al-muhim katsir, banyak sekali ahal waswas, selalu ragu. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, sangat bahaya, terlebih kalau seandainya ketika masalah jihad, jihad ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, kalau pemimpin ragu-ragu, ya susah. Ragu, maju mundur. Nah, ini contoh terkecil masalah ibadah sholat, apalagi masalah kaum muslimin, masalah darah kaum muslimin, nyawa kaum muslimin yang harus dilindungi. Ya, awalnya dari bisikan-bisikan syaitan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna syaitan yajri majra bani Adam, ya, majra dam. Sungguhnya syaitan masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Melalui peredaran darah. Sehingga jangan disepelekan. Kok tahu-tahu berubah, yang tadinya baik berubah jadi buruk? Ya syaitan. Ya. Entah apa yang dia lakukan, syaitan masuk. Ya, kok pagi istiqomah, sore berubah? Ya bisa saja. Sehingga disyariatkannya apa? Zikir pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Penting zikir pagi sore itu penting, penting. Ya. Baca ayat kursi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Zikir, azkar hisnun hasin, suatu benteng yang besar. Diibaratkan seorang dikejar oleh musuh, dia berlindung benteng, maka dia selamat. Demikian pula orang yang selalu berzikir pada Allah akan selamat dari syaitan. Syaitan tidak akan bisa menguasai orang tersebut. Nah, sini dicontohkan masalah sholat, was-was sholat. Nah, ini bahaya. Nah, dalam ibadahnya akan was-was. Ibadah-ibadah yang lainnya, mau haji enggak? Maju mundur, mau umroh enggak? Maju mundur terus, karena was-was. Ya, khawatir, cemas, was-was, ini bahaya. Kalau sudah seperti itu, harus dia bersungguh-sungguh dalam mengobati jiwanya. Di antaranya adalah dengan zikir pagi dan sore. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.